بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Ada dua kelompok yang berseberangan dengan ahli sunnah wal jamaah di dalam definisi iman, sebab ahli sunnah wal jamaah mendefinisikan iman dengan qaul wa amal, ucapan dan perbuatan, yakni ucapan qalbu dan ucapan lisan, wa amal yaitu amalul qalb wal jawarih, perbuatan qalbu dan perbuatan anggota tubuh yang nampak, mencakup keempat hal ini seluruhnya. Namun ada dua kelompok yang berseberangan atau bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah di dalam mendefinisikan iman. Kelompok yang pertama adalah Murji'ah. Kelompok Murji'ah dinamakan dengan Murji'ah karena mereka terjatuh dalam irja', yakni mengakhirkan dan mengeluarkan sebagian dari definisi iman dari iman. Mereka mengeluarkan sebagian darinya, entah itu qaulul qalb atau qaulul lisan atau amalul qalb atau amalul jawarih. Mereka mengeluarkan sebagian dari hal-hal ini dari definisi iman. Dan Murji'ah bertingkat-tingkat seperti yang telah kita pelajari. Yang paling parahnya adalah Murji'ah yang mengatakan bahwa iman itu hanyalah ma'rifat, pengetahuan yang ada di dalam qalbu. Jadi mengetahui bahwa pencipta itu ada, mengetahui bahwa Allah itu ada dan semisalnya, memiliki ma'rifat, mengetahui bahwa para rasul itu benar atau membawa kebenaran, menyampaikan wahyu dari Allah dan semisalnya. Intinya mereka meyakini bahwa iman itu hanyalah ma'rifah. Kemudian Murji'ah, tingkatan yang berikutnya adalah Murji'ah yang meyakini bahwa iman itu hanyalah tasdiq, tasdiqul qalb, pembenaran qalbu dan keyakinan qalbu. Ya. Dan tasdiq, pembenaran, keyakinan itu lebih daripada sekedar ma'rifat. Sebab ma'rifat itu sekedar mengetahui, sekedar mengetahui, mengilmui. Adapun tasdiq, ini menggerakkan hati untuk menjadikan suatu pengetahuan sebagai keyakinan. Ya. Sehingga keyakinan qalbu, tasdiqul qalb, itu disebut dengan qaulul qalb, ucapan qalbu. Sebab seolah-olah hati mengucapkannya dan mengikrarkannya. Murji'ah yang meyakini bahwa iman itu hanyalah qaulul qalb, ucapan qalbu atau keyakinan qalbu, mereka adalah ghulatul jahmiyah. Mereka adalah jahmiyah yang ekstrim dan diikuti oleh ghulatul sufiyah, orang-orang sufi yang ekstrim. Mereka meyakini seperti itu. Kemudian di antara kelompok-kelompok Murji'ah yang ada adalah Al-Qurramiyah. Al-Qurramiyah meyakini bahwa iman itu hanyalah nutukun bil lisan, ya, ucapan dengan lisan. Qaulul qalb tidak termasuk dalam definisi iman. Demikian juga ya, amalul qalb dan amal al-jawarih, perbuatan. Iman itu hanyalah qaulul lisan, mengucapkan dengan lisan, yakni mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka seseorang telah dikatakan mukmin, beriman. Al-Qurramiyah berdalilkan dengan ayat-ayat yang memanggil kaum muslimin, baik orang-orang yang benar-benar beriman maupun orang-orang munafik semuanya. Orang-orang munafik Allah panggil di dalam beberapa ayat Al-Quran dengan nama iman. Ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Al-Qurramiyah, ya, yang dipanggil di dalam ayat-ayat tersebut, ya, di antara mereka adalah orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik itu hanya mengucapkan dengan lisan, sebab hati mereka tidak meyakini. Mereka tidak memiliki qaulul qalb dan amalul qalb. Mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi bersamaan dengan itu mereka sudah disebut dengan iman, ya ayyuhalladzina amanu. Namun penerapan mereka terhadap ayat-ayat yang ada adalah penerapan yang keliru. Kemudian kelompok Murji'ah yang lain, ya, adalah Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha, yaitu Murji'ahnya ahli fiqih, para ahli fiqih atau beberapa fuqaha. Mereka meyakini bahwa iman itu hanyalah qaulul qalbi, qaulul lisan, dan amalul qalb. Adapun amalul jawarih, perbuatan anggota tubuh lahiriah yang nampak, itu tidak masuk di dalam definisi iman. Murji'atul fuqaha seperti Abu Hanifah dan muridnya itu Abu Yusuf dan yang lain juga. Nah, Murji'atul fuqaha itu berbeda dengan, ya, keumuman Murji'ah yang lain. Murji'atul fuqaha adalah Murji'ah yang paling ringan, dengan sebab, ya, mereka masih meyakini bahwa amal al-jawarih, perbuatan anggota tubuh yang nampak, itu lazim, itu merupakan konsekuensi iman. Walaupun itu tidak masuk dalam definisi iman, namun, ya, itu merupakan konsekuensi iman yang seseorang, ya, akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan anggota tubuhnya yang lahiriah. Ya. Jika meninggalkan kewajiban, ya, maka mendapatkan hukuman. Jika terjatuh dalam keharaman, juga mendapatkan hukuman. Ini Murji'atul Fuqaha, berbeda dengan Murji'ah-Murji'ah yang lain, terutama Murji'ah-Murji'ah yang ekstrim. Ya. Mereka meyakini bahwa la yadhurru ma'al imani dhanbun. Ya, dosa apapun tidak akan membahayakan bersamaan dengan telah adanya iman. Yang penting telah beriman, maka dosa apapun tidak membahayakan. Paham? Walaupun demikian, bukan berarti perselisihan antara ahli sunnah wal jamaah dengan Murji'atul fuqaha itu hanya khilaf suri, perselisihan atau perbedaan di dalam mengungkapkan saja. Tidak. Perselisihan antara ahli sunnah dengan Murji'atul fuqaha adalah khilaf jauhari, hakiki, khilaf yang nyata. Khilaf yang nyata, benar-benar perselisihan. Ada beberapa sisi yang menunjukkan bahwa perselisihan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Murji'atul Fuqaha adalah perselisihan yang nyata, benar-benar perselisihan, bukan sekedar berbeda dalam mengungkapkan definisi iman. Tidak. Ada beberapa sisi, di antaranya yang pertama, yang pertama adalah Murji'atul Fuqaha telah menyelisihi dalil dengan mengeluarkan amal al-jawarih, amalan anggota tubuh yang nampak, yang lahiriah, dari definisi iman. Sedangkan dalil-dalil yang ada, baik itu dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadith-hadith yang sahih maupun ijma', kesepakatan salaf, para sahabat, ya, telah menunjukkan bahwa amalul jawarih, perbuatan anggota tubuh yang nampak, itu bagian dari definisi iman. Sehingga mereka telah menyelisih dalil dan menyelisihi dalil itu merupakan perselisihan, ya, penyimpangan yang serius, nyata-nyata menyelisihi dalil. Dalil sangat jelas menunjukkan bahwa al-amal, amalul jawarih, dakhilun fi musammal iman, masuk di dalam istilah iman atau definisi iman. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, konsekuensi keyakinan murji'atul fuqaha adalah, ini konsekuensinya, konsekuensi yang batil menunjukkan batilnya keyakinan dan pendapat mereka. Konsekuensi keyakinan murji'atul fuqaha adalah, ya, seseorang tidak akan atau tidak mungkin menjadi kafir dengan sebab amalan apapun. Ya, dengan sebab amalan apapun. Ya. Selama masih memiliki qaulul qalbi dan qaulul lisan. Selama masih memiliki apa? Qaulul qalb dan qaulul lisan. Selama hatinya masih meyakini rukun-rukun iman dan selama lisannya masih mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka amalan apapun, ya, maksiat apapun, ya, maksiat apapun itu tidak ada yang bisa menjadikannya murtad, membatalkan keislamannya. Jadi seseorang tidak mungkin batal keislamannya dengan sebab amalan. Ya, selama masih apa? Masih meyakini rukun-rukun iman, ini qaulul qalb, dan juga selama masih mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Kecuali kalau sudah tidak meyakini rukun-rukun iman, ya. Demikian juga tidak bersyahadat, sudah tidak mau bersyahadat atau ucapannya ucapan yang bertentangan dengan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, maka itu baru dikatakan kafir murtad. Tapi amalan-amalan yang lain, ya, tidak ada yang membatalkan keislaman. Nah, ini jelas menyalahi, ya, keterangan para ulama yang menyebutkan bahwa di sana ada pembatal-pembatal keislaman, amalan-amalan yang bisa membatalkan keislaman. Ya, menjadikan seorang mukmin muslim menjadi kafir. Ya, jadi konsekuensi keyakinan murji'atul fuqaha adalah tidak ada amalan lahiriah yang menjadi pembatal keislaman. Ya. Kemudian demikian juga sisi yang ketiga, di antara konsekuensi keyakinan mereka adalah, ya, annal iman la yazidu bitta'ah wa la yanqusu bil ma'siyah. Ini konsekuensi keyakinan murji'atul fuqaha, bahwa iman tidak akan bertambah dengan sebab amal ketaatan dan tidak akan berkurang dengan perbuatan maksiat. Ini jelas menyalahi dalil sebagaimana akan kita pelajari lebih lanjut insyaallah, sebab ini juga masuk di dalam definisi iman, bahwa iman itu yazidu bitta'ah, bertambah dengan sebab amal ketaatan, dan yanqusu bil ma'siyah, dapat berkurang dengan sebab kemaksiatan. Sedangkan konsekuensi keyakinan murji'atul fuqaha yang meyakini bahwa amalan itu bukan bagian dari iman, konsekuensinya adalah iman itu, ya, ketika pemiliknya melakukan amal ketaatan, imannya tetap tidak bertambah karena amal ketaatannya bukan bagian dari imannya. Demikian juga ketika seseorang terjatuh dalam maksiat, maksiat apapun, walaupun maksiat yang besar. Ya, imannya juga tidak akan berkurang, sebab kemaksiatan itu merupakan perbuatan lahiriah yang itu tidak ada sangkut pautnya atau tidak masuk di dalam definisi iman. Ya, mau melakukan ketaatan atau kemaksiatan, imannya tetap. Ini konsekuensi, ya, keyakinan mereka. Demikian pula sisi yang keempat, yang juga memperjelas bahwa perselisihan antara ahli sunnah wal jamaah dengan murjiatul fuqaha di dalam mendefinisikan iman adalah perselisihan yang nyata, adalah ya, tarkul amal bil kulliyah menurut keyakinan murjiatul fuqaha. Menurut keyakinan murjiatul fuqaha, ya, bahwa seseorang, ya, yang tidak pernah melakukan amalan apapun, yang tidak pernah melakukan amalan lahiriah apapun, ya, maka dia tetap seorang mukmin najin yang selamat, selamat dari kekafiran dan selamat dari kekekalan di dalam an-nar, neraka. Selamat dari kekafiran dan selamat dari kekekalan di dalam an-nar, neraka. Ya. Bisa kita bandingkan, sedangkan ahli sunnah wal jamaah meyakini, ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa orang yang tidak melakukan amalan lahiriah apapun yang diperintahkan di dalam Islam, ya, tidak mengerjakan perintah apapun, perbuatan lahiriah apapun, demikian juga tidak pernah meninggalkan kemaksiatan apapun karena Allah. Karena meninggalkan maksiat itu kan juga bentuk amalan. Walaupun dia meninggalkan maksiat, maksiat tertentu, tapi bukan karena Allah, bukan dalam rangka menghamba dan beribadah kepada Allah, sekedar meninggalkan saja. Sedangkan menurut ahli sunnah wal jamaah seperti tadi, orang yang tidak pernah mengamalkan amalan apapun, entah itu mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, ya, maka dia adalah seorang yang kafir, mukhalladun finnar, orang yang kafir yang kekal di dalam neraka. Na'udzubillah. Ini sangat jelas perbedaan keyakinan ahli sunnah wal jamaah dan murji'atul fuqaha di dalam mendefinisikan iman. Ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa tarkul amal bil kulliyah, meninggalkan amalan lahiriah secara total seluruhnya, itu adalah kekufuran, kufur akbar, dan menyebabkan kekal di dalam an-nar. Sementara murji'atul fuqaha meyakini tarkul amal bil kulliyah, meninggalkan amalan lahiriah secara total, itu bukan kekufuran. Yang penting memiliki qaulul qalb dan qaulul lisan. Yang penting masih meyakini rukun-rukun iman, masih mengucapkan syahadat, ya, walaupun tidak pernah mengamalkan amalan apapun, maka selamat. Ya, maka selamat. Selamat dari vonis kafir, hukum kafir, demikian juga selamat dari kekekalan di dalam an-nar. Nah, ini empat hal atau empat sisi yang menunjukkan kepada kita bahwa perselisihan antara ahli sunnah wal jamaah dengan murji'atul fuqaha adalah khilaf jauhari haqiqi, perselisihan yang nyata, perselisihan yang serius, bukan sekedar perbedaan pendapat biasa atau perbedaan di dalam mengungkapkan definisi iman. Nah, namun perlu kita fahami terkait dengan sisi yang keempat tadi, meninggalkan amalan secara total, maka itu kekufuran. Perlu kita fahami bahwa itu merupakan permasalahan, atau gambaran yang sifatnya hanya teoritis, teori. Sebab ya, apakah mungkin ada seorang yang beriman tapi tidak pernah mengerjakan perintah dan tidak pernah meninggalkan larangan karena Allah? Ya, sama sekali. Apakah mungkin? Ya, secara kenyataan kita tidak bisa membuktikan apakah ada orang yang seperti ini. Ini secara realita, kenyataan di luar. Ya, ini di luar teori pikiran kita. Tapi secara teori, orang yang tidak pernah melakukan amalan apapun, ya tidak sholat, tidak ini, tidak itu, dan seperti tidak pernah. Demikian juga tidak pernah meninggalkan maksiat karena Allah, lillahi ta'ala. Ya, secara teori ya kufur, karena tidak memenuhi rukun iman, yaitu amalul al-jawarih. Ya, sebab iman itu apa? Qaulul qalb, qaul lisan, amalul qalb, amal al-jawarih. Empat ini harus ada semuanya. Amalul jawarih harus ada. Ya, tetapi secara teori seandainya ada orang yang demikian, maka dia orang yang kafir, bukan mukmin, karena tidak memenuhi amal al-jawarih. Tapi itu secara teori saja. Secara kenyataan ya mungkin tidak bisa dibuktikan. Nah, dibuktikan bahwa ada yang demikian. Seorang mukmin ya pasti akan melakukan amal jawarih walaupun minimalnya sedikit. Ya. Kemudian penulis rahimahullah masih menerangkan definisi iman. Ini pelengkap di dalam definisi iman. Beliau rahimahullah mengatakan, wa annal imana yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Dan bahwa iman itu yazidu bil ta'ah, dapat bertambah dengan sebab ketaatan. Afan, kita belum menyebutkan kelompok yang kedua ya. Kelompok yang kedua bisa kita tambahkan sebelum masuk dalam keterangan penulis rahimahullah berikutnya. Kelompok yang kedua yang berseberangan dengan ahli sunnah wal jamaah atau bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah selain murjiah adalah al-khawarij dan al-mu'tazilah. Al-khawarij dan al-mu'tazilah. Naam. Khawarij dan mu'tazilah ya bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah di dalam definisi iman ya, karena mereka tidak menetapkan bahwa iman itu yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini sebenarnya yang akan kita pelajari nanti. Ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan iman itu yatajazza, terbagi-bagi, bertingkat-tingkat. Ya, terbagi-bagi dan bertingkat-tingkat. Sedangkan Khawarij dan Mu'tazilah meyakini bahwa iman itu syai'un wahid, satu. Ya. Tidak bertingkat-tingkat. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Kalau ada keimanan, ya, maka iman itu tidak hilang, tidak bertambah dan berkurang. Dan jika hilang sebagian dari iman, maka hilang pula seluruhnya. Tidak ada istilah imannya kurang. Ya. Jadi menurut Khawarij dan Mu'tazilah, iman itu satu kesatuan. Jika ada, maka ada seluruhnya. Jika berkurang sebagiannya atau hilang sebagiannya, maka hilang seluruhnya. Tidak dikatakan bertambah dan berkurang. Oleh karena itulah mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kafir, seperti yang akan kita pelajari insyaallah. ya. Atau lebih tepatnya, mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar itu keluar dari iman, imannya hilang. Imannya hilang, kenapa? Karena ya, terjatuh di dalam dosa besar ya. Dan meninggalkan dosa itu bagian dari amal al-jawarih, bagian dari iman ya. Sehingga kalau menyalahi amal al-jawarih ya, maka seseorang imannya hilang. Terfahami dari sini bahwa al-khawarij dan al-mu'tazilah terkait dengan cakupan iman, keyakinan mereka seperti Ahlussunnah wal Jamaah. Khawarij dan Mu'tazilah meyakini bahwa iman itu qaul wa amal. Qaulul qalbi wal lisan, amalul qalbi wal jawarih. Al-Khawarij dan Mu'tazilah meyakini bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan, ucapan qalbu dan ucapan lisan. Amal, yakni amal al-qalb, amaran qalbu, dan amal al-jawarih, amaran anggota tubuh yang nampak. Dalam hal ini Al-Khawarij dan Mu'tazilah sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya saja mereka meyakini bahwa iman itu la yazid wa la yanqus. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya. Kalau hilang sebagian dari cakupan iman tersebut, seperti meninggalkan kewajiban, berarti kan tidak melakukan sebagian dari amal jawarih, atau terjatuh dalam kemaksiatan dosa besar, berarti juga menyalahi amal al-jawarih. Sebab meninggalkan dosa besar karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat lillahi ta'ala, itu termasuk amal al-jawarih. Jadi amal al-jawarih itu mencakup apa? Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Itu kan termasuk amal al-jawarih, anggota tubuh yang nampak. Nah, ketika ya, menyalahi sebagian dari definisi iman, maka tidak dikatakan imannya berkurang. Ketika menyalahi amal al-jawarih, yakni dengan meninggalkan kewajiban atau dengan melakukan kemaksiatan dosa besar, maka tidak dikatakan imannya berkurang ya. Tetapi dikatakan tidak beriman, imannya hilang secara total. Tidak ada istilah bertingkat-tingkat, imannya menguat atau imannya melemah, imannya bertambah atau imannya berkurang. Iman itu menurut Khawarij dan Mu'tazilah syai'un wahid, satu kesatuan. Jika hilang sebagiannya, maka hilang seluruhnya. Jika menyalahi amal al-jawarih, maka iman itu juga akan hilang seluruhnya. Naam. Hanya saja Khawarij dan Mu'tazilah ya, berbeda pendapat di dalam vonis dan hukum ya. Al-Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir ya. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir ya, tetapi juga tidak beriman. Tidak kafir tetapi juga tidak mukmin. Jadi berbeda pendapat dalam hal vonis dan penamaan. Demikian juga berbeda pendapat yang kedua. Al-Khawarij mengatakan pelaku dosa besar ya, disikapi sebagaimana orang-orang kafir ya, sehingga tidak disolatkan jenazahnya, tidak dimandikan ya, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, tidak saling mewarisi dengan keluarganya yang muslim, yang mukmin. Adapun Mu'tazilah meyakini bahwa pelaku dosa besar ya, disikapi, diperlakukan sebagaimana orang muslim. Ya. Dia tidak mukmin, bukan orang yang beriman, telah keluar dari iman, tetapi ya, diperlakukan sebagaimana orang muslim. Ini di dunia. Nah, sehingga dalam dua hal ini Khawarij dan Mu'tazilah berseberangan. Khawarij meyakini bahwa ya, pelaku dosa besar itu dinamakan kafir, sedangkan Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu keluar dari iman tetapi tidak dikatakan kafir. Dikatakan fi manzilah bainal manzilatain. Dalam satu kedudukan, satu tempat, satu keadaan antara dua keadaan. Yakni antara iman dan kafir. Ya, tidak dikatakan mukmin tetapi juga tidak dikatakan kafir. Dan mereka tidak memiliki istilah tersendiri dinamakan apa? Mereka hanya mengatakan fi manzilah bainal manzilatain. Ini Mu'tazilah. Kemudian perselisihan yang kedua, perbedaan yang kedua tadi, Khawarij ya, meyakini bahwa pelaku dosa besar diperlakukan sebagaimana orang-orang kafir, tidak diperlakukan seperti orang muslim, karena memang bukan muslim, sudah dinamakan kafir. Sedangkan Mu'tazilah meyakini bahwa pelaku dosa besar masih diperlakukan seperti muslim, masih dimandikan, disolatkan, dikafani, demikian juga dimakamkan jenazahnya di pemakaman kaum muslimin, serta boleh saling mewarisi dengan keluarganya yang muslim. Ya. Dan mereka Al-Khawarij dan Mu'tazilah sepakat dalam hal apa? Yang pertama adalah dalam hal al-khuruj minal iman. Keluar dari iman. Pelaku dosa besar telah keluar dari iman. Jadi mereka sepakat. Bukan mukmin pelaku dosa besar. Tetapi mereka berbeda pendapat tadi namanya. Apakah dikatakan kafir? Menurut Khawarij dikatakan kafir. Menurut Mu'tazilah tidak. Tapi dikatakan fi manzilah bainal manzilatain. Kemudian yang kedua, mereka juga bersepakat Khawarij dan Mu'tazilah dalam hal al-khulud finnar, kekal di dalam neraka. Ya, kekal di dalam neraka. Yakni pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Ini kesepakatan mereka yang kedua. Jadi sepakat pelaku dosa besar telah keluar dari iman, bukan mukmin lagi, tidak punya iman lagi. Demikian juga sepakat bahwa pelaku dosa besar itu akan dikekalkan di dalam an-nar. Naam. Nah, di dalam definisi iman, Khawarij dan Mu'tazilah sekali lagi menyelisihi Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Di dalam keyakinan bahwa iman itu syai'un wahid, la yatajazza, la yataba'ad, la yazidu wa la yanqus. Iman itu satu kesatuan, tidak terbagi-bagi dan tidak bertingkat-tingkat, tidak bertambah dan tidak berkurang. Jika ada, maka ada seluruhnya, dan jika hilang sebagiannya, maka hilang seluruhnya. Tidak ada istilah imannya melemah, yang ada adalah kafir. Dan Khawarij dan Mu'tazilah seperti tadi sama dengan Ahli Sunnah wal Jamaah tentang cakupan iman. Iman itu adalah qaulul qalbi wal lisan, amalul qalbi dan amal al jawarih. Sama dalam keyakinan ini tentang cakupan iman. Perbedaannya adalah Khawarij dan Mu'tazilah meyakini iman la yazid wa la yanqus. Nah, Kemudian kita lanjutkan. Penulis rahimahullah mengatakan wa anal imana yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Dan bahwa iman itu dapat bertambah dengan ketaatan dan dapat berkurang dengan kemaksiatan. Ini pelengkap definisi iman. Iman adalah qaulul qalbi wa qaulul lisan, amalul qalb dan amal al jawarih. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman dapat bertambah dan dapat berkurang. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwa iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang adalah dalil dari Al-Quran. Sebab dalil tentang hal ini sangat banyak, ayat-ayat Al-Quran, ya, demikian juga hadith-hadith yang sahih, demikian pula ijma', demikian pula al-his. Sebelum kita sebutkan sebagian ayat dan hadithnya, bisa kita globalkan bahwa dalil tentang bertambah dan berkurangnya keimanan itu lengkap, sangat banyak. Ya, ada dalil dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Ada dalil dari As-Sunnah, yakni hadith-hadith Nabawi yang sahih. Kemudian macam dalil yang ketiga adalah ijma', ijma' as-sahabah. Demikian pula yang keempat adalah al-his. Ya, al-his, indera atau yang dirasakan. Realita yang dirasakan oleh setiap orang. Ya. Adapun dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa iman yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah. Ayat 124. Fa'ammal ladhina amanu fazadathum imanan wahum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka ayat-ayat Al-Quran yang turun akan menambah kepada mereka imanan, keimanan. Wahum yastabshirun, dan mereka bergembira. Ya. Orang-orang yang beriman, benar-benar beriman, ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, ya, turun dan dibacakan, mereka akan semakin bertambah imannya. Fazadathum imanan, maka ayat-ayat tersebut akan menambah iman mereka. Ini menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah. Demikian pula di antara ayat Al-Quran, ya, yang menunjukkan iman bisa bertambah dan berkurang adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang ketika dibacakan atau ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka menjadi takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imanan, maka ayat-ayat tersebut akan menambah iman mereka. Demikian juga seperti firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Muddathir ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana. Agar orang-orang yang diberi Alkitab itu menjadi yakin. Wa yazdada alladhina amanu imana, dan agar orang-orang yang beriman itu bertambah imannya. Dan agar orang-orang yang beriman itu bertambah imannya. Ini sangat sharih, tegas, jelas, gamblang bahwa iman itu bisa bertambah. Ya, demikian juga seperti firman Allah Ta'ala, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka bertambah imannya bersama dengan iman mereka yang telah ada. Bertambah iman, ya, bertambah imannya bersamaan dengan iman mereka yang sudah ada sebelumnya. Nah, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman bisa bertambah, itu juga menunjukkan bahwa iman bisa berkurang. Sebab sebelum iman itu bertambah, seperti dengan sebab mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, ya, sebelum iman itu bertambah dan meningkat, maka iman tersebut kurang dibandingkan dengan ya, berikutnya setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran. Sehingga logikanya sesuatu yang bisa bertambah, ya, sesuatu yang yakbal az-ziyadah, juga yakbalun naqs, juga bisa berkurang. Sesuatu yang bisa bertambah juga bisa berkurang. Sebelum iman itu bertambah dengan sebab-sebab tertentu, dengan amal ketaatan, berarti imannya kurang dibandingkan dengan iman yang sekarang, sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama. Ya. Dalil tentang bertambahnya iman itu juga merupakan dalil iman itu bisa berkurang. Ya. Sebab sebelum iman itu bertambah, iman itu kurang dibandingkan dengan iman yang sekarang. Naam. Kemudian di antara dalil macam yang kedua, dalil dari as-sunnah, hadis yang sahih, yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa din adhhaba li lubbi ar-rajulil hazimi min ihdakunna." Aku tidak pernah melihat ya, orang yang kurang akalnya dan agamanya, kurang akalnya dan dinnya. Nah, din itu semakna dengan iman. Ya, seperti yang dikatakan oleh penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di awal-awal pasal ini, pembahasan ini, "Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah annad-dina wal iman." Din yakni iman, dan iman adalah din. Aku tidak melihat ada orang yang lemah akal dan dinnya, yakni imannya. Adhaba lilubbir rajulil hazimi, yang lebih bisa menghilangkan ya, akal seorang laki-laki yang kuat, laki-laki yang tangguh, teguh. Min ihdakunna, dibandingkan dengan salah seorang dari kalian wahai para wanita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang bahwa para wanita adalah orang-orang yang sangat berpotensi ya, sangat mampu menyebabkan hilangnya akal sehat laki-laki yang teguh, yang tangguh, yang kuat. Namun yang dimaksudkan dengan hadis ini dalam pembahasan kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati para wanita dengan naqisat aqlin wa din. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati para wanita dengan orang yang kurang akal dan dinnya, imannya. Ini secara global demikian. Walaupun secara individu-individu, person masing-masing, ya, bisa saja ada seorang wanita yang imannya lebih kuat dibandingkan dengan seorang laki-laki. Yang jelas ini dari segi jenis, maka wanita itu kurang akal dan imannya. Naam. Demikian juga di antara dalil dari as-sunnah atau hadis yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang adalah hadis tentang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu adalah 70, ada 70 sekian cabang. Bisa kita perhatikan a'laha. Nah, ini cabang yang tertingginya, yang tertinggi, yang paling afdal, yang paling kuat. A'laha, yang tertingginya adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'ala at-tariq, Dan cabang yang terendahnya rendah, paling ringan, adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ketika Nabi SAW menyebutkan cabang keimanan itu ada yang a'la, ada yang adna, bertingkat-tingkat menunjukkan iman itu yatafadhal, memang bertingkat-tingkat, bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Sehingga antara satu orang dengan orang yang lain imannya berbeda-beda, bertingkat-tingkat sesuai dengan ya sesuai dengan ya amalannya. Ketika amalannya itu kuat, amalannya itu ya merupakan tingkat atau cabang keimanan yang tinggi, tentu iman orang ini lebih tinggi dan lebih kuat dibandingkan orang yang lain yang tidak demikian. Demikian pula di antara hadis yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang adalah sabda Nabi SAW tentang amar ma'ruf nahi mungkar atau taghyirul mungkar, mengubah kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih, fa'illam yastati' fabilisanih, fa'illam yastati' fabiqalbih, wa dhalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dengan ucapan, perkataan, teguran, nasihat. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Ya, ini cukup dengan mengingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya. Wa dzalika, dan hal itu sekedar inkarul mungkar dengan hati tanpa tangan dan tanpa lisan, itu adalah adhaful iman, iman yang paling lemah. Nah, ini sangat tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang menunjukkan bahwa iman itu bisa melemah dan bisa menguat, bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, dan hadis-hadis yang lain yang semisal dengan itu. Adapun macam dalil yang ketiga adalah ijma'. Ya. Lebih dari seorang ulama, banyak ulama telah menukilkan adanya ijma', kesepakatan salaf, para sahabat radhiyallahu anhum, bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa menguat dan bisa melemah. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad ajma'a as-salaf 'ala anna al-imana qawlun wa 'amal yazidu wa yanqus. Dan salaf, yakni terutama para sahabat radhiyallahu anhum, salaf telah bersepakat bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan, yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, tersisa satu macam dalil lagi, yaitu dalil al-hissi, dalilul his. Ya, yakni sesuatu realita yang dirasakan oleh seseorang di dalam kalbunya, al-his. Yakni apa yang dirasakan oleh seseorang di dalam hatinya, ya. Terkadang dia merasakan ya mudah dan semangat untuk melakukan amal ibadah, amal ketaatan, dan terkadang dia merasakan kelemahan. Nah, perasaan ini ya tidak bisa dipungkiri. Itu adalah realita yang dirasakan di dalam hati kita. Ya. Dan itulah yang dinamakan bertambah dan berkurangnya iman. Ya. Ketika iman seseorang bertambah, maka dia akan merasakan semakin bersemangat di dalam menjalankan amal-amal ketaatan. Dan sebaliknya, ketika iman berkurang, maka dia akan merasakan berat, ya, tidak begitu semangat di dalam menjalankan amal ketaatan. Na'udzubillah. Ya. Oleh karena itulah iman itu perlu ya selalu diperbaharui. Ya, selalu diperbaharui. Sebab iman itu bisa usang, bisa melemah jika tidak terus diperbaharui. Ya, di antara cara untuk memperbaharui iman adalah ya dengan al-ilm, ilmu. mempelajari ilmu. Itu akan memperbaharui iman kita biiznillah. Nah, setelah kita memahami bahwa iman itu yazid wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, bertambah dan berkurangnya keimanan itu, ya, terdapat di mana? Apakah di dalam qalbu saja, ataukah di dalam lisan saja, ataukah di dalam jawarih anggota tubuh lahiriah yang nampak? Jawabannya, letak-letak bertambah dan berkurangnya iman mencakup seluruhnya. Bertambah dan berkurangnya iman terjadi di dalam qalbu. Demikian juga terjadi di dalam lisan. Pada lisan. Demikian juga bertambah dan berkurangnya iman juga terdapat pada anggota-anggota tubuh lahiriah. Ya. Adapun bertambah dan berkurangnya iman, ya, alladzi fil qalb, yang ada di dalam qalbu, iman yang ada di dalam qalbu itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, di antara dalilnya adalah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syafaat. Allah Subhanahu wa taala memasukkan ahlul jannah ke dalam jannah dan memasukkan ahlul nar ke dalam an-nar. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hambanya yang saleh yang baik, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Keluarkanlah dari neraka, ya, siapa saja yang di dalam kalbunya, bisa kita perhatikan di dalam kalbunya, berarti iman yang ada dalam kalbu. Keluarkanlah dari an-nar siapa saja yang di dalam kalbunya ada seberat habbah biji sawi min iman, dari keimanan. Ya, walaupun imannya, ya, hanya di dalam kalbunya, dan itu pun khardal, habbah min khardal. Ini sebiji sawi, kecil sekali, walaupun imannya sedikit, sangat kecil. Ya, sangat sedikit dan sangat kecil. Ya. Ini menunjukkan bahwa iman yang ada di dalam kalbu itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda besar dan kecilnya, kuat dan lemahnya antara satu orang dengan orang yang lain. Demikian juga, ya, pada orang yang sama, satu orang yang sama, imannya yang ada di dalam kalbunya bisa meningkat dan bisa, ya, turun, bisa menguat, bisa melemah, bisa bertambah dan bisa berkurang. Naam. Nah, demikian juga inilah yang diyakini oleh para salaf, para sahabat, bahwa iman yang ada di dalam qalbu itu yatafadhal, ya, bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, kemudian bagaimana bentuk bertambah dan berkurangnya iman di dalam qalbu? Ya, kenapa iman yang ada di dalam qalbu bisa dikatakan bertambah dan juga bisa dikatakan berkurang? Bagaimana bentuknya? Ya. Bentuk bertambah dan berkurangnya iman di dalam qalbu, yang pertama adalah bi'tibari ziyadati a'malil qulub wa nuqsaniha. Yang pertama adalah, ya, dengan bertambahnya amalan-amalan qalbu atau berkurangnya, bertambah atau berkurangnya amalan-amalan qalbu. Amalan-amalan qalbu telah kita pelajari, yaitu gerakan-gerakan qalbu. Qalbu bergerak, berbuat seperti al-ikhlas, seperti al-khauf, rasa takut kepada Allah, seperti al-mahabbah, rasa cinta, cinta kepada Allah dan apa saja yang dicintai oleh Allah. Demikian juga tawakal kepada Allah. Nah, bertambah dan berkurangnya amalan qalbu itu menyebabkan bertambah atau berkurangnya iman yang ada di dalam qalbu. Sebab amalul qalb itu memang masuk di dalam definisi iman. Setiap kali amal al-qalb itu bertambah, maka akan bertambah pula imannya. Dan sebaliknya, setiap kali amalul qalb itu berkurang, maka akan berkurang pula imannya. Kemudian bentuk yang kedua, bertambah dan berkurangnya iman yang ada dalam qalbu adalah ya, bi'tibaril ma'rifah min haitsul ijmal wat tafsil. Ya. Dengan ya, pengetahuan yang ada di dalam qalbu. Ya. Dengan pengetahuan yang ada di dalam qalbu dari segi global atau terperinci. Yakni semakin rinci ma'rifat seseorang di dalam qalbunya tentang apa saja yang wajib diyakini, maka semakin bertambah imannya. Ya. Jadi orang yang ilmu pengetahuannya tentang hal-hal yang wajib diyakini, pengetahuan tentang perkara-perkara akidah, semakin banyak pengetahuan seseorang tentangnya, maka iman dia akan semakin meningkat bi'tibar ya, ma'rifatih, dengan sebab pengetahuannya tentang perkara-perkara akidah yang harus diyakini, diimani. Ya. Jadi kalau iman seseorang atau pengetahuan seseorang tentang perkara-perkara akidah itu ya, pengetahuan yang global saja, sederhana, tidak begitu terperinci, berarti imannya sesuai dengan itu. Imannya lebih, dikatakan lebih lemah, lebih rendah dibandingkan dengan iman seseorang yang memiliki pengetahuan yang lebih terperinci di dalam perkara-perkara akidah. Sebab ya, memang di antara cakupan keimanan atau al-iman adalah qaulul qalb, keyakinan qalbu. Qaulul qalb yakni keyakinan-keyakinan qalbu. Ya, dan keyakinan itu kan didasari dengan apa? Didasari dengan ma'rifat, pengetahuan. Kalau tidak tahu, maka apa yang akan dia yakini? Ya, apa yang akan dia yakini kalau dia tidak tahu? Sehingga semakin banyak yang diketahui oleh seseorang terkait dengan perkara-perkara akidah, semakin rinci, berarti semakin banyak yang bisa dia yakini. Semakin banyak yang bisa dia yakini, berarti imannya meningkat, bertambah. Kemudian, di samping bertambah dan berkurangnya iman yang ada di dalam qalbu, demikian juga yang kedua adalah bertambah dan berkurangnya iman pada lisan. Iman yang ada pada lisan juga bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah ya, ucapan-ucapan dan amalan-amalan lisan semakin banyak ya, maka akan semakin bertambah imannya. Dan jika berkurang ya, dan jika berkurang ya, qaulul lisan, ucapan dan amal lisan ya, maka berkurang pula imannya. Ya, iman yang ada pada lisannya. Ya, termasuk apa? Menggunakan lisannya untuk mengatakan ucapan-ucapan yang dosa, maksiat. Ini juga menyebabkan berkurangnya iman seseorang yang ada pada lisannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-jawarih. Iman yang ada pada al-jawarih, anggota-anggota tubuh yang lahiriah yang nampak, juga bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Ya. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, dalilnya seperti tadi ya, tentang hadis syu'abul iman adnaha imatatul adza 'anil thariq. Demikian juga tentang amar ma'ruf nahi munkar wa dzalika adhaful iman. Nah. Maka iman seseorang itu bisa bertambah atau bisa berkurang, ya, sesuai dengan qaulul qalbnya, qaul al-lisannya, amal al-qalbnya dan amal al-jawarih. Semakin banyak, semakin bertambah qaulul qalb, yakni keyakinan-keyakinannya di dalam qalbu, keyakinan yang diperintahkan oleh Allah, maka semakin bertambah imannya. Demikian juga qaulul lisan, ya, ucapan lisan semakin banyak, ya, lisan itu mengucapkan perkataan-perkataan yang diridhai oleh Allah, ya, maka akan semakin bertambah imannya. Demikian pula sebaliknya. Kemudian amalul qalb, perbuatan-perbuatan qalbu juga sama, amalan qalbu, ya, seperti bertawakal kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, ikhlas, keikhlasan dan lain sebagainya, semakin banyak dan semakin kuat, seperti semakin kuatnya keikhlasan, semakin kuatnya tawakal kepada Allah dan lain sebagainya, maka akan semakin kuat dan semakin bertambah imannya. Dan sebaliknya. Demikian juga al-jawarih, ya, amalan-amalan anggota tubuh yang lahiriah yang nampak, ya, jika semakin banyak maka akan semakin bertambah pula imannya. Naam. Sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini, semoga dapat terfahami dengan baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.